Mitra Bisnis, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mulai tahun depan menetapkan kebijakan baru yang tidak membolehkan siswa SD tinggal kelas. Pemerintah juga menghapus penerapan ujian nasional untuk tingkat SD. Penerapan kebijakan ini membuat pro kontra. Pemerintah di satu sisi bertujuan memotivasi siswa meningkatkan potensinya, tapi ada protes dari kalangan guru. Jika siswa dipaksa naik kelas, nantinya akan menyulitkan anak itu karena materi pelajaran semakin sulit. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Managing Director Putra Sampurna Foundation, Neni Sumawinata. Bu Neni, apa komentar Anda soal ini? Kalau gitu gini ya Mas ya, segala sesuatunya selalu harus ada satu target. Jadi targetnya tuh berarti anak-anak nggak boleh ada yang ketinggalan dan harus naik. Ya, akhirnya yang harus kita evaluasi adalah apakah kita tuh sudah supportnya atau pendukungnya untuk melakukan ini tuh sudah ada? Enggak. Jadi artinya kan semua orang menginginkan ya peningkatan kualitas pendidikan, tapi masalah apakah misalnya sudah ada, apakah guru-guru tuh sudah dibekali untuk memberikan pelajaran yang baik? Dan apakah juga kurikulum-kurikulum kita juga sudah standarnya tuh sudah tinggi sehingga cukup bersaing ya dengan negara-negara tetangga? Jadi banyak sekali. Sementara Mas sendiri lihat ya, antara Indonesia bagian barat dengan Indonesia bagian timur aja sudah ada satu gap pendidikan. Jadi kembali lagi juga, apakah kita sih pendukung-pendukungnya agar visi tersebut tercapai? Apa sudah ada gitu, sudah memadai? Gitu loh, itu. Karena ini kan bisa jadi satu diskusi soal, kita bisa debat soal mana yang duluan sih, kita punya visi gini harus begini, terus gurunya atau gurunya dulu, semua juga pasti ada. Tapi yang jelas bagaimana untuk mencapai itu tuh semua pendukungnya ada. Jadi contoh gurunya, kualitas dari gurunya, kurikulumnya, aktivitas lainnya juga gitu ya. Itu menurut hemat kami seperti itu Mas. Kalau kita ngelihat dari yang sudah-sudah, dari hasil ujian, Mas tahu sendiri ya, dari antara daerah-daerah itu aja kualitas pendidikannya nggak sama ya gitu. Dan guru juga kemarin kan sempat didengungkan juga kan, semua guru harus melalui satu sertifikasi kan. Nah, apakah kalau tidak certified itu tidak boleh mengajar? Ya bagaimana bagian Indonesia bagian timur yang banyak gurunya tidak, kasarnya tidak certified gitu Mas. Sementara kan kita masih perlu guru. Dan siapa yang dari sini misalnya di Jakarta bersedia juga ke Indonesia Timur kan nggak mudah juga Mas gitu. Jadi memang tantangannya tuh cukup banyak ya. Satu, kita ini jangankan masuk di bangku sekolah, akses ke sekolah aja makin jauh dari Jakarta ini makin sulit. Nah belum lagi kualitas dari pendidikannya sendiri, kualitas dari gurunya gitu. Seperti itu. Jadi banyak hal yang harus kita perbaiki sebelum menentukan bahwa memang tujuan itu baik, tapi harus kita ingat banyak sekali langkah-langkah yang harus kita lakukan ya, banyak hal yang harus kita perbaiki agar tujuan tersebut tercapai. Lalu kalau terkait penghapusan penerapan ujian nasional untuk tingkat SD, Bu? Gini, kalau negara yang sebetulnya udah berkembang, itu ujian nasional tuh biasa ya Mas ya. Tapi ini kan di kita kenapa dianggap tidak fair? Karena kembali lagi, pendidikan juga di wilayah-wilayah Indonesia juga kan tidak merata. Ada daerah yang kualitas pendidikan baik karena mungkin daerahnya dari segi ekonomi cukup memadai. Tapi ada daerah yang kurang, yang mengakibatkan kalau daerah tersebut kurang, biasanya terkena juga pendidikannya. Jadi yang otomatis memang untuk negara seperti Indonesia yang cukup luas, agak sulit untuk menerapkan sistem ujian nasional. Kecuali kalau kita tuh udah punya standar guru secara nasional baik, kurikulumnya juga secara nasional baik, baru hal-hal tersebut bisa diterapkan. Tapi Mas tahu sendiri, kadang-kadang buku aja kan kita bisa tiap tahun, tiap dua tahun ganti buku kan. Sementara kalau kita lihat di negara yang sudah berkembang, satu buku bisa turun-temurun pakai 3, 4, 5 generasi. Demikian Managing Director Putra Sampurna Foundation, Neni Sumawinata. Saya Wendy Lim.